Baik, hadis nomor 9. Afwan, poin nomor 9 atau faedah nomor 9. Al-hijratu fil lughah. Hijrah secara bahasa. Ma'khudhatun minal hajri wa huwa at-tarki wa huwa at-tarku. Ma'khudh artinya diambil atau terderivasikan dari al-hajr. Hajr itu artinya adalah at-tark. At-tark adalah meninggalkan. Seperti kalau dalam hadis, dalam ilmu hadis, dalam ilmu jarh wa ta'lil itu ada istilah matruk untuk orang-orang yang hadisnya lemah atau memang dhaif sekali. Matruk itu berarti yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Orangnya itu ditinggalkan. Jadi enggak usah didatengin untuk menerima hadis darinya. At-tark berarti al-hajr. Al-hajr at-tark. Ada juga istilah pengasingan. Pengasingan itu juga al-hajr namanya. Hajr itu pengasingan. Misalnya ahlu bid'ah yang sangat mempromosikan bid'ah misalnya. Itu layak dihajar dalam beberapa kondisi. Maksudnya diasingkan. Baik dia dideportasi ke pulau lain atau ke hutan, atau dicuekin aja dia. Jangan lagi ngomong sama dia, itu diasingkan. Hajar. Tadi saya sudah mengatakan sebuah hadis, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar. Maksudnya apa? Mengasingkan. Mencueki saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Itu juga disengaja. Kalau misalnya karena masafah atau jaraknya jauh, karena di ujung-ujung gak bermaksud apa-apa, ya gak masalah. Tapi di sini jika mencueki dan marah-marahan, itu ya boleh sampai lebih dari 3 hari. Wa amma fi syara' fahiya, itu hijrah tadi, yang hijrah yang secara bahasa. Adapun dalam syarak, secara syariat, dalam syariat, hijrah itu adalah al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Yaitu al-intiqal. Intiqal artinya pindah. Pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Negeri kafir, baik itu kafir-kafir aslinya teis, ataupun memang sudah tak beragama seperti Rusia dan sebagainya, ataupun negeri yang bertaburan syirik, karena syirik termasuk kufur, syirik akbar maksud saya, syirik termasuk kufur. Jadi bisa disamakan al-intiqal minal min baladil kufri awi syirki, boleh. Dan balad di sini tidak mesti harus bersifat negeri sekarang, negara gitu. Bisa bersifat desa atau tempat. Balad. Misalnya balad Khurasan. Balad bernama Jakarta. Kalau orang-orang zaman dulu itu mereka mengenal balad tidak dengan batasan negara seperti sekarang, tapi daerah. Daerah, mungkin aja balad itu ya sekarang sekecamatan itu balad. Bisa aja. Jadi pindah dari daerah kufur ke daerah Islam. Itu hijrah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun kelima kenabian, setelah kenabian, setelah diutus ya. Khamisah minal bi'atsah. Bukan lima hijriah. Di kelima hijriah, di tahun kelima kenabian, beliau hijrah ke Habasyah. Nah, hijrah yang ini sebenarnya bukan hijrah yang dimaksud dengan ila baladil Islam, karena saat itu ke Raja Najasyi. Kemudian hijrah yang syar'i yang mulai disyariatkan adalah ketika hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah sebelum Fathu Makkah, kemudian Fathu Makkah 8 Hijriah. Nah, kalender Hijriah tersebut baru dimulai ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kayaknya disebut hijriah. Hijrah. Begitu. Saya kita sekarang enggak pakai kalender hijriah ya. Karena kondisi yang susah sekarang. Kalau mau pakai kalender hijriah susah. Kita bakal lupa cepat. Ya enggak? Susah. Kita pakai kalender kalender Nasrani, kalender kufur, kalender. Tapi bukan berarti orang yang pakai kalender kalender Nasrani jadi kafir. Terus dibom habis itu kan. Nah, sekarang hijrah itu ada hijrah kepada Allah, ada hijrah kepada Rasul. Ya enggak? Coba di hadis kita lihat. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ya. Hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau hijrah kepada Allah itu apa maksudnya? Dalam hadis sahih Bukhari apa? Al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang lisan dan tangannya, yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Nah, al-muhajiru itu apa? Orang yang berhijrah itu apa? Ma al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yaitu yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Nah, berhijrah kepada Allah itu umum sekali. Antum meninggalkan kemungkaran yang ada pada diri antum itu bernama hijrah. Jadi umum sekali hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melarang apa? Langsung. Enggak yang ada langsung, dari langsung, dari langsung. Ah, khamar, khamar bisa. Khamar itu ada tiga fase kan pelarangan. Ketika pada zaman Nabi dan sahabatnya, ada tiga fase pelarangan. Pertama, memang diizinkan, dipersilakan. Kedua, mulai disebutkan bahwasanya khamar itu merusak dan sebagainya. Ketiga, baru dilarang. Meskipun pada pelarangan tersebut Allah cantumkan bahwasanya khamar memang ada manfaatnya, tapi mudharatnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Nah, apa yang dikatakan dan diperbuat sahabat setelahnya? Langsung meninggalkan khamar. Nah, inilah yang namanya hijrah. Hijrah dari segi amalan setelah sebelumnya terikat dengannya kemudian pergi darinya. Itu hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Itu muhajir. Bisa juga dengan merokok dan yang lain. Tapi bagi sebagian orang itu bukan. Nah, hijrah kepada Allah itu di setiap waktu. Ya kan? Di setiap waktu sampai akhir hayat kita. Kemudian ada hijrah kepada Rasulullah. Hijrah kepada Rasulullah terbagi menjadi dua. Ada hijrah kepada syariat Rasulullah, ada hijrah kepada persona Rasulullah dan syariatnya. Saya ulangi. Yang pertama, hijrah kepada tadi apa, persona individu Rasulullah dan syariatnya. Yang kedua, hijrah kepada syariat Rasulullah. Hijrah kepada individu Rasulullah itu kapan? Hijrah kepada individu, kepada syakhsnya, kepada orangnya, kepada Rasulullahnya. Mungkin gak sekarang? Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin hijrah kepada Rasulullah secara personal. Bahkan ke mimpi sekalipun, di mimpi ada hijrah. Insyaallah anaknya nawaitu hijrotan. Kalian mimpi hijrah. Akhirnya ketemu, ketemu Rasulullah. Nah, sekarang tahu dari mana dia Rasulullah? Sementara enggak pernah baca hadis, enggak pernah melihat ciri Rasulullah apa dan sebagainya yang diceritakan oleh para sahabat. Tapi kok tahu dia Rasulullah? Apa bawa kayak gini Rasulullah gitu? Tahu dari mana? Perasaan doang atau gimana? Nah, hijrah kepada Rasulullahnya dan syariatnya itu ada ketika Nabi hidup saja. Ya enggak? Nah, adapun hijrah kepada syariat Rasulullah itu sama dengan hijrah kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Itu maksudnya hijrah kepada syariat Rasulullah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun setelah wafatnya Rasul, maka cukup dengan hijrah pada syariatnya. Sebagaimana dalil yang di dalam surat An-Nisa, Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian saling bernizak, bertengkar, berselisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Bukan kepada zat Allah, kepada zat Rasulnya. Bukan kita datang ke kuburan Rasul. Saya bertengkarnya sama istri saya. Gak tahu saya dalilnya. Saya harus pergi ke Arab, Saudi. Ketemu Rasulullah di sana. Atau cukup dengan mimpi. Yang itu apa, orang sholat Jumat di Ka'bah, Ka'bah, mimpi sholat Jumat di Ka'bah, bangun-bangun taunya di pohon mangga gitu. Mungkin itu halusinasi jin, bisa beneran, bisa. Antum bisa meminta bantuan kepada setan, ya setan tolong hijrahkan saya kepada ke Mekah. Hijrah akhirnya nggak sholat di rumahnya, sholat saya sudah di Mekah. Nanti kelain kepada orang-orang, saya sholat di Mekah tadi. Namun orang-orang melihatnya sedang apa? Sedang bertapa di pohon. Nah itu hijrah. Fa'in tanazatun fisya'in farunduhu ilallahi wa rasuli. Jika berselisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat. Begitu juga dalam perkara fiqhiyah misalnya. Perkara fiqhiyah, banyak sekali perbedaan pendapat tentu saja, pemahaman dan sebagainya. Nah kalau misalnya perbedaan tersebut disebabkan pemahaman, itu juga ada kaedah-kaedahnya. Jangan asal paham. Nah, dengan ada kaedah-kaedah tersebut, belum tentu pemahaman bersatu. Mungkin berbeda-beda. Makanya banyak sekali madhab-madhab. Saling berbeda pendapat. Dalam satu madhab bisa ada 3 perbedaan pandangan antara ulama. Mungkin. Itu karena perbedaan pemahaman. Adapun yang tidak ada dalilnya sama sekali, nah ini bukan perkataan mu'tabar. Dibuang saja. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang misalnya ada permasalahan kunut subuh. Kunut subuh yang maksudnya subuh secara rutin, ya. Bukan berarti saya kunut subuh. Kunut subuh nggak masalah. Kunut di subuh hari nggak masalah. Di zuhur nggak masalah. Di mana-mana nggak masalah. Tapi khusus untuk subuh misalnya. Apakah ada syariat dari Rasulullah SAW? Apa ada hadisnya? Hadisnya ada, tapi dhaif. Sedangkan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah sebagai hukum fikih, apalagi akidah. Nah, sekarang bolehkah kita melakukannya? Perbedaan pendapat di kalangan ulama, juhala, usala, dan selain-lain. Nah, ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan bid'ah. Ada yang mengatakan tidak boleh saja, enggak usah lah, enggak usah. Tidak, ada yang mengatakan layak dilakukan karena itu sunnah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama mazhab Syafi'iyah. Sebagian secara adat mewajibkan, secara omongan tidak mewajibkan. Maksudnya apa? Kalau melihat orang enggak kunut subuh, pasti. Itu sebenarnya mewajibkan, sama aja mewajibkan itu. Secara keadaan dia mewajibkan, walaupun lisannya enggak mewajibkan. Nah, di sini ada niza kan? Niza. Apa namanya? Perkelahian, bukan sampai kelahi, kadang-kadang sampai kelahi. Coba kalau kita perhatikan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'. Jika kalian berkelahi, berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya dalam surat apa? An-Nisa. Nah, sekarang ada yang namanya sunnah fi'liyah, sunnah yang bersifat perbuatan, dan ada yang namanya sunnah tarkiyah, ya kan, sunnah yang bersifat peninggalan, maksudnya nggak melakukan. Dalam I'lam al-Muwaqqi'in, kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah jilid kedua, cetakan dari Ibnu Jauzi, itu disebutkan bahwasanya ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan karena Rasulullah tidak melakukannya, itu masuk ke dalam sunnah. Sekarang mana yang benar? Menyatakan kunut subuh secara rutin itu sunnah, atau menyatakan kunut subuh secara rutin itu tidak sunnah, tidak sangat sunnah. Mana yang lebih dekat ke sunnah? Ya tidak melakukan. Itu yang lebih dekat ke sunnah. Itu perkataan Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in tersebut setelah memberikan contoh-contoh sunnah fi'liyah, beliau memberikan contoh-contoh sunnah tarkiyah, diantaranya adalah tidak kunut subuh secara rutin dan tidak mengaminkan. Nah itu lebih dekat ke sunnah kan? Gitu. Tapi ya terserah mau yang mana. Foto. Antum juga kalau misalnya mau merutinkan ya itu ada konsekuensinya. Tapi ada dalil lain. Ada dalil lain yang memungkinkan bagi kita untuk ikut kunut subuh secara rutin. Karena sebagai makmum, bukan sebagai imam. Yaitu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, yaitu sesungguhnya imam itu dijadikan atau diadakannya imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Nah, kita mengikuti imam. Kunut, imam kunut, kita kunut. Dan itu kalau anak pribadi dengan itu. Anak kalau ada imam kunut, anak kunut. Dengan meniatkan bukan kunut rutinnya, tapi karena imam kunut. Adapun imam kunut secara rutin dengan niat seperti itu urusan dia. Konsekuensinya buat dia. Kalau anak hanya ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Memang anda menyalahkan niatnya, tapi karena fi'ilnya perbuatannya perbuatan imam ya. Ya. Sebatas angkat tangan karena sunnahnya kalau didoakan mengaminkan. Hah? Enggak anda aminkan. Anda aminkan. Karena itu doa. Aminkan. Tapi anda juga tidak menyalahkan bagian tidak ikut. Karena apa? Karena itu sunnah. Ya kan? Sunnah mengikuti imam yang tidak wajib secara rukun itu sunnah. Itu sunnah bukan? Kunut sunnah bukan? Sunnah. Jadi sebenarnya hujahnya sama-sama kuat, sama-sama. Bagi yang tidak mengikuti, tidak masalah. Baik yang membid'ahkan atau enggak, tidak masalah nggak mengikuti. Bagi yang mengikuti karena dengan niat ini, tidak masalah. Tapi jatuh bid'ahnya itu ketika dia memandikan setiap subuh harus kunut. Ketika ketika dia mensunahkan rutinnya tiap subuh. Nah, aku mewajibkan ini lebih parah lagi. Enggak ada perkataan ulama, bahkan enggak ada sebenarnya yang kalau pun ada itu enggak mu'tabar. Gitu. Tapi yang mau berpendapat kalau mau kunut silakan enggak ya? Enggak. Kalau mau kunut silakan. Itu bagi makmum. Adapun bagi yang menjadi imam, ana pribadi mengingkari. Ana pribadi mengingkari baik imam atau yang sendiri tapi dia kunutan dengan niatan, dengan berkeyakinan ini adalah sunnah. Nah, karena ana mengikuti imam, ana kunut dan kadang ana enggak. Tafadhol, semuanya mulai ikut imam. Jadi ada qaul perkataannya lebih adil daripada itu semua. Dan bagi yang mengatakan itu bidah, ya itu benar juga. Karena memang tidak ada syariatnya dan itu dikatakan sebagai sunnah. Gimana kita mengatakan sunnah padahal itu termasuk dalam sholat. Wallahu a'lam. Dan permasalahan ini lebih baik jangan dikoar-koarkan. Maksudnya ini benar-benar perkara yang furu'. Memang terdapat pertengkaran banyak antara berbagai kaum. Tapi ya kedua-duanya memang sama-sama teka sebenarnya. Jadi memang dalam posisi ini mana yang kita yang paling adil? Yang paling adil yang mana? Sebagian mengejek dan sebagian mengejek, sama-sama ejek ya bagus. Jadinya kita bisa tahu bahwa saya di sana ada perdebatan dan kita bisa melihat mana yang lebih adil. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10. Idza kana al-insanu yastati'u ayyadhharu atau ayyudhhiru dinahu wa an yu'linahu wa la yajid man yamna'uhu fi dhalik fal hijratu mustahabbah. Nih, perhatikan idza kana, jika al-insan, manusia, ini enggak harus kalian terjemahkan sekarang, tapi dengarkan atau terima, silakan kalau mau cepat-cepat. Jika manusia yastatir, mampu atau bisa, ayudhira dinahu, menzahirkan agamanya. Jika manusia bisa menzahirkan agamanya, maksudnya syiar agamanya dengan jenggot atau dengan masjid, dengan takbir, azan, wa an yu'linahu, dan mengiklankannya. Iklan itu dari kata bahasa Arab, iklan, advertisement, iklan dari bahasa Arab, i'lan, mensyiarkan, i'lan, menerangkan, yaitu mensyiarkan, wala yajidu man yamna'uhu, dan dia tidak menemukan, tidak ada man, siapa yang melarangnya, mencegahnya. Jadi enggak ada halangan sebenarnya dia di negeri tersebut. Enggak ada yang mencegahnya untuk menyiarkan agamanya, dia bebas. Fal hijratu mustahabbah. Maka hijrah di sini hukumnya apa? Mustahab. Mustahabbah. Tidak wajib. Mustahabbah, dianjurkan saja. Dianjurkan. Walaupun dia berada dalam balad al-kufur. Walaupun dia berada dalam balad syirik. Dalam kesyirikan. Banyak orang-orang di sana, orang-orang berbuat syirik. Kalau misalnya antum pakai madhab Hanbali di negeri ini, itu banyak sekali orang kafir. Mayoritas kita memang kafir. Karena apa? Karena dalam madhab Hanbali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara madhab Hanbali, tapi yang lebih sahih dalam madhab Hanbali itu orang yang meninggalkan sholat kafir. Baik dia itu malas aja, baik dia itu dalam hatinya memang mengatakan sholat itu wajib, ataupun yang memang sudah mengingkari sholat itu wajib, kafir. Tapi kalau madzhab Syafi'i dirinci, orang yang memang masih ada di hatinya mengatakan itu wajib, tapi dia malas aja meninggalkan sholat bolong-bolong, itu tidak dikafirkan. Terjadi percakapan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam hal ini, tapi enggak usah dibahas sekarang. Maka hijrah menjadi mustahabbah. Wa in kana la yastati', kalau dia enggak bisa menzahirkan agamanya, fal hijratu wajibah, maka hijrah menjadi wajib. Ingat, hijrah menjadi wajib. Ini hukumnya masih mutlak, tapi sebenarnya masih ada di takyid, harus ditakyid. Karena tidak semua orang mampu untuk pergi hijrah. Antum lihat Suriah sekarang. Suriah itu gimana? Mana bisa di Homs dan di beberapa daerah, enggak semuanya sih, tapi sebagian daerah itu masyarakatnya yang muslim sunni, jangankan menzahirkan. Mereka menzahirkan kepalanya saja sudah ditembak dan dicincang sebagian. Di sini memang hukum asalnya untuk mereka itu hijrah wajib ke negara yang aman. Hijrah syar'iyah. Tapi perbatasannya dijaga semua. Mereka gak bisa kemana-mana. Gimana? Gak bisa. Yang wajib apa? Yang wajib orang muslimnya yang di luar untuk membantu mereka. Itu yang wajib. Tapi memang ada masalah politik di sini. Susah. Jadi masalah politik itu yang membuat banyak terhalang antara negara satu dengan negara lainnya, karena masalah politik. Oleh karena itu sekarang coba misi-misi Suriah dan sebagainya itu lewat jalur apa? Underground. Gak lewat jalur belak-belakan antar negara. Gak bisa itu. Susah. Bakal diblok sama mereka. Tapi lewat jalur Turki dan lainnya. Mana sekarang? 12. Ah, oke. Okay. 11. Oh, ini ada sedikit nyasar ya. 11. Hadzal haditsu ahadul ahaditsi allati 'alaiha madarul Islam. Hadits ini adalah salah satu di antara sekian hadis-hadis yang mana Islam itu berputar padanya, berputar atasnya. Maksudnya ini salah satu hadis dalam ya, hadis yang vital dalam Islam. Hadis tentang niat, vital sekali dalam Islam. Bahkan setiap amalannya tidak akan lepas dari hadis ini sebenarnya. Kemudian yang 12, al-hijratu min biladil kufri laisat kal hijrati min biladil fisqi. Ini kaidah. hijrah dari negeri kufur itu tidak sama dengan hijrah dari negeri fasik. Beda dengan negeri kufur. Negeri kufur disebut kufur jika pemimpinnya itu sudah kafir. Seperti misalnya Syiah yang Imamiyah, apalagi yang Nusairiyah seperti di Suria. Itu kufur itu. Nah, beda dengan Bilad Al-Fis yang mana pemimpinnya fasik, fajir, zalim dan sebagainya, tapi masih muslim. Itu jangan disamaratakan hukumnya. Ini soal pemimpin satu. Adapun soal masyarakatnya juga, kalau masyarakat itu kafir semua, itu tidak disamakan dengan masyarakat yang muslim tapi fasik. Nah, itu yang terjadi di Indonesia sekarang, Bilad Al-Fis sebenarnya. Ya, Bilad Islam. Ini sekarang negara Islam. Karena apa? Mayoritas penduduknya Islam. Pemimpinnya alhamdulillah Islam. Tapi tidak bisa disifati negara Islami, ya kan? Beda negara Islam dengan negara Islami. Adapun bagi sebagian ekstremis, sudah mengatakan ini negara kufur. Seharusnya mereka hijrah, jangan di sini. Wajib bagi mereka untuk hijrah. Mereka mampu beri tiket pesawat, pergi hijrah. Kemana? Nusa Kambangan atau kemana? Ke tempat yang lain yang dia cari itu negara Islam. Daripada ngebom-ngebom di sini, ngislamin orang gak bisa, dan sebagainya. Nomor 13. Qarana Rasulullah alaihi wasallam ma'allah ta'ala bil waw. Rasul sallallahu alaihi wasallam, afwan, di sini bukan qarana atau qurina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaznya di sini disebandingkan, disejajarkan bersama lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala dengan waw, ya kan? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, itu. Ilallahi wa rasulihi. Kemudian terus li'annahu, karena yata'allaku, dia berta'aluk. Ini bakal sulit kalau diterjemahkan. Antum dengarkan ana aja. Antum bakal tertekan sampai ke rumah kalau diterjemahkan ini, ya. Jadi dengarkan saja. Ada dua perkara. Ada perkara syar'i, ada perkara kauni, ya. Perkara syar'i itu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil. Perkara kauni itu bersifat semestawi, bersifat apa Indonesia ini? Hah? Hukum alam, alami. Jadi syar'i, kauni. Sekarang ada hukum syar'i, ada hukum kauni, hukum alam. Di sini hukum alam saya bukan bermaksud bahwasanya alam memiliki kekuasaan untuk berhukum, bukan. Itu tradisi apa, ajaran musyrik mereka itu. Nah, hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lah yang berhukum, yang menghukumi, ya kan? Syariat. Ingat. Adapun hukum kauni itu siapa? Hanya Allah. Ya kan? Tidak seperti aliran yang bernama Ismailiyah atau yang lainnya dalam Syiah mengatakan bahwasanya jika terdengar petir itu adalah suara Ali. Jika terdengar gemuruh itu adalah suara Ali. Semuanya Ali semua. Nah, perkara kauni ini yang semesta ini hanya Allah lah yang mengaturnya. Adapun yang syariat itu Allah dan Rasulnya. Walaupun sekarang Rasulnya sudah wafat. Kaitan dengan kaidah itu adalah jika kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, mana yang boleh? Di perkara syar'i atau kauni? Perkara syar'i. Misalnya ada yang tanya, siapa namanya? Fajri. Itu radio ya? Fajri. Fajri. Apa hukum mencuri? Tapi untuk sedekah. Antum gak tahu. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Boleh, karena ini berkaitan dengan syariat. Adapun jika anak kata, Fajri, ibu antum sekarang sedang ngapain? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Gak bisa, Rasul gak tahu. Gitu. Jadi Allah yang tahu. Allahu a'lam. Gitu ya. Begitu, kalau untuk syariat Allah wa Rasulullah alam diperbolehkan. Begitu. Tapi gak boleh bilang gini, Allah wa Rasulullah a'la wa a'lam, gak bisa. A'la di sini artinya apa di sini? Hah? Enggak bisa. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi Allahu a'la wa alam bisa. Mana sekarang? Kemudian nomor 14. Al-ilmu. Ayat 13 kita skip udah tadi. Al-ilmu min haitsu huwa ilmun afdalu min al-jihad fi sabilillah. Ilmu min haitsu, dari sisi dia adalah pengetahuan, huwa ilmun, yaitu dia adalah pengetahuan, ma'rifat, afdol, lebih baik min al-jihad fi sabilillah, daripada berjihad fi sabilillah, maksudnya memerang, berperang. Karena ilmu pun sebenarnya jihad juga termasuk pencarian. Li'annan nas, karena manusia, kullahum, semuanya muhtajuna ilal ilm. Muhtajuna itu berarti fuqara. Muhtajun fuqara, yaitu yang fakir, yang butuh. Ilal ilm, terhadap ilmu. Maksudnya apa sih? Semua manusia butuh ilmu. Mujahid butuh ilmu. Gimana dia bisa berjihad tanpa ilmu? Tapi ilmu itu di sini, ilmu syar'i maksudnya tentu saja, dia lebih diutamakan dari jihad. Kenapa? Karena jika seseorang berjihad pun dia harus mengilmui dulu tentang jihad, letak geografis, bahkan ilmu duniawi dengan berjihadnya itu, seperti bagaimana menggunakan senjata. Itu berarti emang ilmu agung. Asalnya begitu. Dan semua manusia membutuhkan ilmu dari kecil sampai besar. Sehingga Imam Ahmad berkata, kita lihat perkataan Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Perkataan Imam Ahmad, al-ilmu, ilmu la, tidak ya'diluhu. Ya'diluhu apa artinya? Ada yang bisa menafsirkan, menerjemahkan ya'diluhu, adalah ya'dilu. Satu tambah satu berapa coba? Antum yang SMA, tahu enggak? Yang kuliah udah lupa semua. Coba yang SMA, satu tambah satu berapa? Coba formalnya gimana kalau kita bikin kalimat satu tambah satu? Formalnya gimana? Secara formal, secara resmi kita ngomong, satu tambah satu sama dengan dua. Bisa gak saya bilang satu tambah satu adalah dua? Boleh gak? Boleh. Nah sekarang adalah itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, adalah. Apa arti adalah? Sama dengan. Berarti ilmu tidak bisa disamai dengan syai, sesuatu apapun. Ilmu tidak bisa disamai dengan sesuatu apapun. Liman sohat niyatuhu. Li, bagi. Man, siapa. Bagi siapa. Yang sohat, yaitu yang sah, yang sahih, yang benar, yang tidak sakit niatnya. Tapi kalau niatnya niatnya tidak benar, meskipun dia mencari ilmu, itu rendah jadinya. Orang yang ikhlas itu ilmunya tidak bisa disamakan dengan materi apapun sebenarnya. Seperti perkataan sebagian ulama, innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri niyatihi. Sungguhnya ilmu itu akan didapat oleh seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Niatnya dulu, dia penghadiran hatinya, niatnya untuk apa? Dia akan mendapatkan ilmu. Orang hanya mengira ilmu itu hanya pada dia bisa mengatakan ini hujahnya ini hujahnya ini. Ini perbedaan pendapat, ini perbedaan. Cuma itu, enggak sebatas itu ilmu. Ilmu itu juga bisa berupa akhlak. Oleh karena itu, ada orang yang memang niatnya rusak, tapi dia kelihatan berilmu sekali. tapi akhlaknya rusak. Kenapa? Niatnya memang. Nah, kalau sekarang kita lihat membela Syiah, sekularisme dibela, liberalisme dibela, pokoknya semua kelompok dibela kecuali Wahabi. Tapi dia ilmu sekali, berilmu sekali, bergelar profesor, kuliah di mana-mana. Di mana-mana di sini sebenarnya cuma satu sebenarnya kuliahnya, di Ummul Qura misalnya. Ah, ternyata kayak gitu. Mana ilmunya? Padahal ketika disertasinya sebagai di Ummul Qura mencela apa yang sekarang dipuji. Ilmu apa kayak gini? Ilmu dia punya. Tapi innamayana lumarul ilma ala qadri ikhlasi. Berarti ini ada kesalahan di keikhlasannya ketika mencari ilmu. Alhamdulillah. Makanya ala ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu enggak bakal menyamai apapun ketinggiannya bagi orang yang sah baik niatnya. Adapun orang yang tidak baik niatnya, dia memang bisa berilmu. Tapi ilmunya itu justru yang mungkin akan menjadi hujah atas dia. Alhamdulillah. Walakin tetapi bi ikhtilafil fa'il, dengan perbedaan subjek yaitu orang, yaitu pelaku, wa ikhtilafiz zaman, dan perbedaan zaman. Faqad naqulu li syakhs, mungkin saja kita bilang ke seseorang, al afdalu fi haqqika al jihad, yang lebih baik bagi dirimu adalah jihad. Wal akhar, dan orang lain, al afdalu fi haqqika al ilm, yang lebih baik bagimu adalah ilmu. Maksudnya ketika kita melihat ada orang di zamannya memang dia sangat membutuhkan yang namanya jihad, maka yang terbaik dan dia mampu, yang terbaik bagimu adalah jihad. Kalau orang misalnya di suatu zaman atau tempat di sana tersebar syubhat, bid'ah, kesyirikan dan sebagainya, kita bilang yang lebih baik bagimu adalah ilmu. Cari ilmu untuk melawan kesyirikan dan kebid'ahan dan sebagainya. Karena hal-hal seperti syirik, bid'ah yang tersebar di antara ini itu tidak bisa dilawan kecuali dengan apa yang pertama? Ilmu dulu. Bukan dengan apa, kekerasan, enggak. Di negeri kita ini yang tersebar apa? Kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu diperinginnya tidak dengan asal tembak, dengan pedang, bukan. Bahkan kita gak punya kekuasaan untuk merebutnya, gak bisa. Itu bermadarat sekali. Maka dengan apa? Dengan ilmu. Mulai dari sekarang dengan ilmu. Sabung dari sekarang. Adapun jika misalnya negara-negara suatu daerah itu memang sudah berperang dengan fisik, nah itu yang di situ tepatnya adalah dengan jihad. Oleh karena itu, mana ilmu dan jihad yang lebih afdol? Asalnya ilmu, asalnya adalah ilmu. Tapi ketika seseorang kita lihat dia mempunyai badan yang kuat, tapi otaknya lemah, maka dia lebih pantas untuk dijadikan seorang mujahid. Ada orang badannya jelek, kurus, tapi otaknya luar biasa. Dia lebih pantas ke ilmu. Karena kalau ke beda jihad, jangankan ditebas, kena debu aja udah terbang. Begitu ya. Kalau ada soal tafadhol, ada yang mau bertanya? Ikhwan? Tidak ada yang mau bertanya? Ah, Mr. Oka. Tambah R jadi makanan atau roka. Tadi saya ada ini mau melaporkan atau apa ini? Oh enggak, Pak Hasan tadi itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam berbeda pemahaman, ada kaidahnya. Saya cuma belum menjelaskan, saya ingin tahu kaidahnya apa saja. Berbeda pemahaman? Iya. Kaidah berbeda pemahaman? Iya. Oh. Kaidahnya apa saja? Kaidahnya kembali ke ini. Faitanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Itu pertama ya. Kaidah berbeda di sini bukan kaidah sebenarnya, sikap. Lebih tepat kita bilang sikap ya, manhaj. Manhaj dalam ikhtilaf itu pertama, yang paling pertama itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat dalil. Dalilnya mana yang lebih sahih, atau kalau misalnya memang tidak bisa secara qat'i, kita lihat mana yang lebih dekat kepada dalil. walaupun tidak share langsung ke dalil, tapi mana yang lebih dekat? Seperti yang tadi dia bilang, mana yang lebih dekat kepada sunnah coba? Meninggalkan atau melakukan? Nah itu. Ya kan? Itu yang pertama, kembali ke sana. Kedua, sikap insaf. Insaf artinya adalah lapang dada. Sikap insaf itu adalah lapang dada. Insaf di sini jangan diartikan bahwasanya kita membolehkan semua yang ada yang namanya perbedaan pendapat. Tidak. Tidak. Perbedaan pendapat antara yang antara pihak yang berdalil dengan pihak yang tidak ada dalil itu bukan perbedaan pendapat yang mu'tabar. Yang satu memakai Al-Qur'an hadis, yang satu memakai nalar semata. Enggak ada ini. Udah ini aja. Gitu. Nah, termasuk talbis atau kepalsuan yang digaungkan banyak sebagian orang dalam agama ya, bukan dalam umum. Bahwasanya namanya sikap insaf itu menghargai yang namanya semua yang namanya perbedaan ikhtilaf. Bahkan perbedaan dari ulama yang fasik yang jelas-jelas melanggar dalil ataupun ijma itu dianggap perbedaan. Seperti menghukum Valentine, mengucapkan selamat Natal misalnya. Mengucapkan selamat Natal dikatakan oleh Ibnu Qayyim Tuhfatul Maulud. Tuhfatul Maulud itu satu kitab tentang kelahiran dan sebagainya. Apa? Tuhfatul Maulud atau apa? Saya lupa nah, kitab itu atau kitab lainnya, tapi sepertinya itu insyaallah. Itu mengatakan bahwasanya sudah ijma bahwasanya tidak boleh mengatakan selamat hari raya Natal kepada orang kafir ataupun kepada orang muslim. Ijma. Bahkan bisa saja hal tersebut bisa menyebabkan kepada kekufuran pengucapnya jika meyakini atau meridhoi hari raya tersebut. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Astagfirullah, ini kitab Tuhfatul Maulud atau apa. Nah, itu ijma beliau hikayatkan. Kemudian jika ada misalnya Syekh Dr. Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, mengatakan, oh, tidak apa-apa. Mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Nah, kita coba, jangan lihat dalil dulu sebentar, perangnya dulu. Dr. Ali Jum'ah. Beliau memang alim, alhamdulillah memiliki beberapa kitab yang bermanfaat, terutama kitab Al-Madkhal ila dirasatil madhab, itu bermanfaat sekali. Dan saya termasuk orang yang memanfaatkan kitab itu untuk ngajar antum juga. Nah, beliau madhab akidah Asy'ari dan fanatik dengan Asy'ariyah. Madhab fikih Syafi'i dan berfanatik pada Syafi'i. Dan beliau sering sekali berfatwa dengan fatwa-fatwa yang menyelisihi jumhur ulama yang berdalil. Jika dilihat dari orangnya saja, individu sudah ketahuan. Dan sekarang beliau tertuduh sebagai seorang Syiah ternyata. Dan wallahualam ini benar apa enggak. Dari situ. Kemudian lihat pendapat-pendapat orang yang sama dengan pendapatnya beliau. Boleh. Dan ternyata setelah kita lihat orang-orang tersebut enggak jauh-jauh beda sama beliau orang. Modelnya. Itu dari orang, dari dalil dan dari akal, dari nalar. Ucapan selamat itu apa? Semoga diberkati, semoga diselamatkan perayaannya. Apa-apaan ini? Misalnya ada orang ingin menjelambat karikatur. Nah, pada karikatur itu dijadikan kemudian tahun depannya diadakan perayaan ulang tahun karikatur. Selamat merayakan hari kaidah itu. Ya enggak? Boleh enggak? Aneh. Sebagaimana aneh juga selamat merayakan hari Natal kelahiran siapa? Nabi Isa. Maulid Nabi. Selamat merayakan hari Nabi Isa dilahirkan. Dan itu maksudnya adalah anak Tuhan. Ini adalah penghinaan untuk Allah sebesar-besar penghinaan. Sekarang apa kita bilang? Selamat melahirkan ya Allah. Nah, gimana? Pikir juga. Itu ikhtilaf kayak gitu. Ikhtilaf ulama. Kita bilang, oh ini ikhtilaf antara ulama. Kita pilih, gak apa-apa, kita harus toleransi. Terserah mau toleransi, mau enggak. Gak ada ikhtilaf kayak gini. Ini bukan ikhtilaf. Ini khilaf. Khilaf artian salah. Gitu. Itu insaf yang kedua. Kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, kita lihat dalilnya. Kedua, berlapang dada terhadap khilafiyah yang mu'tabarah. Dan khilafiyah yang mu'tabarah juga termasuk kunut juga termasuk khilafiyah mu'tabarah. Nah, itu juga termasuk khilafiyah mu'tabarah sehingga kita sebaiknya berlaku insaf terhadap mereka yang juga menentukan hal tersebut. Enggak apa-apa kalau misalnya kita tafadhol. Bukan berarti orang yang membid'ahkan suatu perkara itu berarti dia tidak insaf, itu salah perkataan kayak gitu. Anggapan kayak gitu itu salah. Justru orang yang sebenarnya pura-pura insaf adalah yang tidak pernah mau mengatakan bid'ah amalan apapun. Itu pura-pura insaf itu. Ingin dikatakan insaf tapi sebenarnya dia hanya takut orang lari dari ini. Banyak amalan-amalan yang harus kita katakan itu bid'ah memang. Dengan berdali itu ibadah yang makhluk. Ya, itu mungkin, itu bisa. Itu dali kayak gitu bisa. Itu dali kayak gitu ada benarnya, ada sahihnya. Ada sahihnya. Jadi gitu, itu dua poin paling penting. Yang pertama adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kita berlapang dada. Begitu. Dan pertanyaan antum tadi apa sih sebenarnya? Iya, sikapnya itu. Kita aja kembali mana yang dalil yang ini. Tapi yang pertama berat jika memang kita tidak memiliki keilmuan seperti usul fiqh atau mustalah hadis, ilmu alat. Antum kalau misalnya mau mengajak kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah kepada orang tersebut yang menyelisih antum, kalau dia mampu berbahasa Arab, bisa usul fiqh, antum tuh gak ada apa-apanya. Gak usah antum ajak aja. Antum yang kalah nanti. Akhirnya antum jadi pengikutnya. So, makanya itu pentingnya ilmu. Sikap itu jadi? Hah? Sikap itu gimana? Cari ilmu sikapnya. Cari ilmu. Gitu. Dan yang kedua, yang pertama itu berat di ilmu. Yang kedua berat di hati. Kadang sikap insaf itu memang berat. Berat, karena pahit. Pahit. Kemudian dari akhwat, kalau baca buku abis itu suka lupa lagi dengan apa yang sudah dibaca, bagaimana agar apa yang kita baca bisa terus menempel di otak. Tidak ada manusia seperti selain anti dan selain kita yang sekali baca buku langsung ingat selalu, tidak ada. Yang penting ingat ke frame atau kerangkanya. Tidak semua yang kita anggap kita lupa itu benar-benar kita lupakan. Karena kadang kita akan ingat di sewaktu-waktu apa yang kita baca dan kita menganggapnya kita sudah melupakannya. Ngerti gak perkataan saya? Ya begitu. Seperti saya misalnya membaca Syarah Al-Arba'in Nawawi, hadis pertama paragraf, 4 paragraf. Setelah membacanya, biasanya memang saya lupa. Dan memang ada yang namanya ingatan jauh dan ingatan dekat. Di sini tergantung dengan nawa itu antum dan azam antum. Kalau misal antum mengazamkan ini sekadar hiburan, itu biasanya lupa langsung. Tapi kalau dengan penghadiran benar-benar, dengan niatkan ini untuk ke depan saya, untuk masa depan saya, itu insya Allah antum akan di masa depan akan menghadirkan kembali. Dan juga salah satu metode membaca yang bagus juga. Antum membaca dengan menghadirkan perasaan seolah-olah antum akan mengajar mengajari apa yang antum baca, mengajari orang-orang akan antum apa yang antum baca. Jadi seolah antum akan menjadi guru esok hari. Coret-coret poin-poin yang penting misalnya, kata-kata yang bagus. Itu antum bisa antum hafalkan, bisa antum pahami dan sebagainya. Itu satu. Bisa juga antum setelah coret poin, antum menjelaskannya dengan bahasa antum sendiri, baik secara lisan atau tulisan. Itu insya Allah bisa memperkuat. Mungkin besoknya mungkin lupa, tapi kelak akan ingat bahwasanya saya pada jam sekian, ngomong begini. Itu akan ingat. Dan juga usahakan seringlah baca buku. Seringlah baca buku dan seringlah mencoret buku yang antum baca. Poin-poinnya apa, poin pentingnya. Kemudian, poin pentingnya, misalnya ada kalimat yang benar-benar antum gak bakal mau melewatkan atau melupakan kalimat ini, garis bawahi. Kemudian kalimat tersebut tulis di balik cover atau gimana lah, terserah antum. Tulis di balik cover. Di sini misalnya. Di sini tulis faedah terus halaman sekian. Terus di sini halaman sekian ada faedah sekian. Ada faedah begini. Itu kalimat yang mungkin bagi antum penting sekali, bahkan antum tidak bisa hidup kecuali dengannya. Gitu. Itu seperti itu, kumpulkan jika sudah khatam misalnya satu kitab, mungkin bisa tulis tanggal khatam. Kemudian khataman. Allahummarhamni bil Qur'an. Nah begitu. Nanti ketika antum sudah banyak kitabnya yang lain yang bisa baca atau banyak urusan, tinggal baca ringkasannya. Baca ini yang paling penting, paling bagus. Ntar ingat. Jadi dengan pengulangan suatu itu bisa apa? Bisa termemorikan. Dan memori yang paling bagus itu sebenarnya relatif, sebagian orang dari sama dari pendengaran, sebagian orang dari pandangan. Tapi mayoritas manusia atau umumnya manusia itu dari pandangan bisa menghafal. Ya, dari pandangan. Atau kalau bisa menghafal misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, pandang terus kalimat-kalimat itu. Pandang terus kalimat-kalimat itu. Udah pernah saya ngomongin belum ini? Seperti perkataan Imam Bukhari, Imam Bukhari dulu menghafal itu banyak dengan memandang. Pandang kalimat. Hah? Kenapa? Udah pernah dengar? Bukan Imam Bukhari, tapi ada teman kayak gitu. Ya, tapi teman antum bukan Imam Bukhari. Seperti juga antum menghafal Al-Quran. Antum menghafal Al-Quran, itu jangan sampai mengganti-ganti mushaf. Satu mushaf konsisten sampai akhir hayat antum. Karena apa? Karena pandangan. Kalau misalnya mushaf Indonesia dengan antum biasa dengan mushaf Indonesia, atau esoknya dengan mushaf Beirut atau mana, itu kan beda. Bisa berubah. Atau mushaf Indonesia pun masing-masing ukurannya berubah dan sebagainya. Ada yang mushaf Fatimah, ada yang mushaf Al-Apa, sekarang nama-nama baru itu. Satu aja mushafnya. Nah, kemudian agar juga ingat, selain itu berikan tiga warna bagi kitab antum. Tiga warna pulpen atau pensil warnanya satu aja. Pulpen atau ballpoint atau apa? Tiga warna misalnya merah, hijau dan hitam. Merah, biru dan hitam misal. Dijual di banyak mall. Saya enggak perlu menunjukkan mall mana, tapi antum tahu semua. Yang merah untuk poin yang sangat penting, berguna, berfaedah. Kedua, untuk poin yang ada pentingnya tapi tidak sepenting nomor tiga. Tidak sepenting yang merah. Yang ketiga ini poin yang bagus untuk dibaca gitu. Adapun selain yang dicoret, yang enggak dicoret-coret itu tinggalkan saja. Begitu. Itu salah satu pesan dari Syekh namanya Abdul Karim Al-Khudair. Beliau ahli hadis. pernah berpesan seperti itu dan sangat bagus sekali kayak gitu, tarekat seperti itu bagus sekali untuk membaca. Jadi ingat pengulang. Jadi kalau misalnya antum setelah membaca ini, usahakan besok membaca meskipun secara global, membacalah secara global, ulang. Itu lebih meresap di hati, di pikiran dan di hati, insya Allah. Seperti itu. Apa pertanyaan dari Puan? Tadi yang apa? Tiga wakil kitab yang untuk yang paling penting untuk apa lagi? Apa? Yang katanya sudah kasih tiga warna di kitab itu untuk yang paling penting. Terus satu lagi untuk apa? Satu lagi untuk yang bagus. Sepertinya penjelasan saya yang itu nggak penting deh. Yang penting tiga warna atau pilih sendiri. Yang misalnya merah. Terserah tuh warnanya apa aja terserah. Atau warna putih nggak apa-apa yang sama dengan. Bukunya ada makna yang penting, yang nomor dua penting atau nggak? Yang nomor, yang pertama itu yang penting sekali. Itu vital sekali dan nggak boleh dilupakan. Misalnya ada kategori air terbagi menjadi tiga misalnya. Yang pertama air mutlak, antum garis bawahi atau antum kotakan itu kalimat air mutlak biar lebih keren. Kotakan kalimat air mutlak itu penting sekali, poin penting sekali. Kemudian ada penjelasan air mutlak adalah bla bla bla bla, poin biru. Kemudian ada perkataan misalnya ternyata ada ulama mengatakan bahwasanya air mutlak itu tidak akan menjadi najis. Di antaranya adalah imam siapa? Al gitu. Nah, antum anggap al ini cukup penting ini. Tapi yang enggak sepenting yang pertama, yang kedua. Akhirnya antum garis bawahi dengan hitam. Seperti itu. Bagus itu seperti itu. Tapi saya juga sering kali seperti itu. Cuman pulpen saya sering hilang. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Belum. Ada yang mau bertanya lagi? Atau akhwat, ada yang mau bertanya lagi? Nah. Hah? Gimana? Perkataan yang itu kenapa? Kenapa? Yang tentang makhluk. Iya. Perkataan makhluk. Kok perkataannya saya enggak hafal. Enggak hafal, tapi saya mendengar dari kajiannya Syekh Muhammad bin Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Salah satu kajian tentang al-qiraah, tentang cara tentang bagaimana kita bisa membaca dengan baik gitu. Dan waktu di nyantren year end itu saya pernah memberitahu kepada sebagian dari antum tentang pesan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, manhaj dalam qiraah. Antum harus tahu penulisnya. Pertama antum harus tahu kategorinya juga. Kategorinya. Ini bidang apa yang dibahas? Misalnya antum membaca kitab Jami' Al-Ulum wal Hikamah. Ini bidang hadis, Pak. Antum harus tahu dulu, ini bidang hadis. Terus misalnya ada kitab Al-Khulasa Al-Bahiyah, ini bidang apa? Ini bidang sirah. Itu paling basic. Kalau enggak tahu itu ya enggak mungkin antum baca. Nah, setelah itu antum bacanya, baca ini. Nah, di sini nanti ada pembahasan tentang sanad, rijal, perawi-perawinya. Antum harus tahu ini bidang apa. Berarti di ilmu hadis bidang rijal atau perawi. Jadi kategorinya, jadi rapi pikiran antum itu. Nanti ke bidang ini. Ternyata di sini terus ada pembahasan tentang makna. Oh, berarti ini pembahasan bahasa. Terus abis itu ada pembahasan tentang akhlaknya, berarti ini masuk ke dalam ilmu akhlak. Gitu. Nah, ilmu dunia juga kayak gitu antum. Ini orang ngomong apa ini menulisnya? Ngomong teknologi, psikologi atau apa? Tuh. Kemudian harus antum tahu juga manhaj penulisan sang penulis dan gaya bahasanya. Karena gaya bahasa antar tiap penulis mayoritasnya berbeda. Gaya bahasanya berbeda. Istilah-istilah di dalamnya itu harus anda tahu. Nah, istilah-istilah itu berkaitan dengan dua hal. Baik dengan ilmunya, cabang disiplin ilmu, atau berkaitan dengan orangnya, penulisnya. Kalau dengan cabang disiplin ilmu, misalnya ilmu akidah, ada beberapa hal yang atau istilah yang tidak akan antum pahami kecuali jika antum mempelajari ilmu akidah. Misalnya tauhid. Tauhid itu ada di ilmu akidah. Misal lain, sahih. Sahih menurut ilmu hadis apa? Beda dengan menurut ilmu usul fikih. Jadi ketika antum membaca kitab usul fikih, ketika mendapatkan kata sahih, jangan diartikan sahih di sini sahih hadis, tetapi sahih amalan. Ya pokoknya begitu, antum harus pahami itu. Antum tadi nanya enggak sih? Saya enggak tahu. Ada pertanyaan? Oh, tadi yang tentang Bukhari. Tapi kan Mas bilang tadi kalau ada dua pendapat yang satu berdasarkan Al-Quran, satu berdasarkan Al-Quran, sudah pasti cari kayak gue berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana menyikapi ketika dua-duanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hadis dari yang sama, tapi cara pandangnya berbeda? Iya, itu kita harus menggunakan insaf. Itu bukan nomor satu. Nomor satu udah sama-sama sunnah kan, sama-sama hadis dan sunnah, Al-Quran dan sunnah. Tinggal kita bagaimana menimbangnya, mana yang lebih sahih. Kalau misalnya menurut dia memang pemahamannya seperti itu, menurut kita seperti ini, ya udah, karena sama-sama. Tapi dengan kaedah, jadi tidak dengan asal sembarang tafsir, ya enggak. Misalnya waqimus shalah, aqimus shalah artinya apa? Dirikanlah sholat. Terus dia memahami, misalnya dia kan sholat, gak ada tulisan wajib tuh di sini, berarti gak wajib. Nah ini salah, ini kaidahnya dia. Nah ini berarti kita bukan insaf lagi. Insafnya kita adalah menendang perkataan dia dengan dalil kita, dengan hujah kita, dengan kaidah kita. Kaidah kita tuh banyak, kaidah fikih ada. Dan sebagian mazhab beda-beda kaidahnya. Kalau setiap mazhab sekaidah yang sama, ya gak usah ada mazhab 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada ini usulnya tuh masing-masing ada sendiri. Meskipun usul mazhab Hanafi itu agak jauh daripada usul tiga konsesara, usul Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka bertiga saling berdekatan usulnya. Ya, tapi dari tingkah laku Hanabilah sama Syafi'iyah itu berperang terus. Ya. Tanya tentang jin, faktor apa yang menyebabkan jin menjelma jadi mirip kita? Itu pertama bisa faktor iseng, bisa faktor syirik. Ya, bisa faktor iseng, bisa faktor syubhat. Kalau faktor iseng itu ya cuma iseng doang. Kadang jin itu mengganggu memang wazifah, tugasnya dia. Isengnya dia memang seperti itu, kadang iseng dan lebih sering lagi untuk menghadirkan suasana yang menyeramkan kemudian membuat orang tersyubhatkan dengan kehadirannya gitu. Apakah karena iman kita lemah? Tidak mesti. Karena jin menjelma mirip kita itu bukan karena kita lemah, bukan, tapi karena memang dia mau seperti itu. Dia mau seperti itu. Karena beberapa minggu yang lalu teman-teman saya ada yang melihat saya datang ke tempat kerja padahal saya saat itu belum sampai ke sana. Hal tersebut benar-benar mirip saya katanya, enggak transparan seperti Casper. Saya sendiri kita meragukan ini tidak mungkin. Dialah Casper-nya ini. Itu tidak ada kaitannya dengan ini, dengan kelemahan iman atau apa, nggak ada kaitannya. Karena kita tidak, walau alam, tidak ada kaitannya dengan keimanan saudari dan sebagainya. Jadi jangan merasa imannya lemah, tapi enggak apa-apa kalau merasa imannya lemah, dikuatkan mulai sekarang dengan zikir insyaallah. Saya beberapa hari saya pernah dinasihati bahwa untuk beberapa amal zahir seperti jenggot, cadar, celana cingkrang, ini akhwat atau bukan? Kita harus berhati-hati dalam mengamalkannya biar orang yang enggak tahu tidak dengan mudah merendahkan syariat Islam atas perilaku pengawalnya. Apakah dalih seperti jika ada yang salah, salahkan individunya, bukan syariatnya, itu cukup? Saya pernah dinasihati bahwa untuk beberapa amal zahir seperti jenggot, cadar, celana cingkrang, kita harus berhati-hati dalam mengamalkannya Berhati-hati dalam mengamalkannya gimana maksudnya? Kita gak bisa jenggot, cadar, dan telanjang cingkrang kalau memang itu semua mengatakan itu wajib. Itu berhati-hati mengamalkannya itu dengan cara mengamalkannya. Berhati-hati di sini maksudnya apa nih? Antum jangan berhati dalam mengamalkannya gitu. Biar tetaplah kalau misalnya bagi jenggot itu memang wajib, memang itu jenggot wajib. Cara berhati-hatinya seadanya aja. Apa adanya antum, berjalan seadanya aja. Apapun tentang cadar, antum lihat maslahat dan madharat juga. Bagi yang mengatakan cadar itu wajib, tafadhol bercadar. Ya, tafadhol bercadar. Namun jika dengan melaksanakan cadar itu, cadar ini ya bukan hijab kan. Jika dengan melaksanakan cadar itu madharatnya lebih buruk, seperti nanti akan dimusuhi benar-benar sehingga keluarga diperjelek dan sebagainya, itu mungkin dipertimbangkan lagi. Adapun bagi yang mengatakan sunnah cadar itu, nah itu ini lebih longgar lagi. Adapun celana cingkrang, sebagian memang berpendapat atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya isbal itu tidak dilarang kecuali bagi yang sombong. Namun yang lebih rajih adalah dilarang secara mutlak. Dan ini adapun celana cingkrang, antum melaksanakan syariat Allah itu adalah suatu bentuk-bentuk kehati-hatian pertama. Kemudian adapun jika ada orang yang mengejek apa yang antum amalkan, itu bukan karena antum tidak hati-hati, justru karena antumlah hati-hati dan mereka yang tidak hati-hati. Jadi jangan bermizankan dengan celaan mereka, tapi mizannya adalah kembali kepada apa yang antum yakin wajib atau sunnah. Apakah dalih seperti jika ada yang salah, salahkan individunya, bukan syariatnya, itu cukup? Ini bisa, dalil seperti ini bisa, atau dalih seperti ini bisa. Karena kita lihat manhaj salaf adalah manhaj yang benar dan muslim adalah salafi seharusnya. Iya gak? Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sebagian orang memang salah dalam bermadzhab salaf. Baik itu salah karena memang karakternya seperti itu, atau salah dalam memahami perkataan gurunya, atau memang gurunya yang mentalkin dia untuk seperti itu. Nah, jika salah, mereka salah seperti itu, jangan salahkan madhabnya, tapi salahkan individunya, personanya. Namun adapun jika madhab tersebut bukanlah madhab yang hak seperti Syiah, kita salahkan semuanya, baik madhabnya, baik individunya, baik pendukungnya juga kita salahkan, gak masalah. Dalil ini tidak bisa untuk yang kasus ini. Karena apa? Karena mazhab adalah usul, syariat adalah usul, asal. Kalau asalnya salah, furunya pasti bakal bercabang salahnya, dan anggotanya bercabang salahnya. Adapun jika salahnya usul asalnya itu benar, bisa saja orang yang mengikutinya ada yang salah, dan usulnya bukan yang usulnya kita salahkan, tapi cabangnya, orang yang mengikutinya. Gitu. Saya pernah mendengar banyak aktivis dakwah dan para petingginya bilang kalau mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu boleh asal redaksinya diubah atau dimodifikasi. Hal ini katanya berkaitan dengan kedudukan kepemimpinan, contoh sebagai presiden, ketua BEM, dan lain-lain, mengingat yang dipimpin itu heterogen. Bagaimana menyikapi orang-orang yang berpikiran seperti ini? Kita menyikapi kalau misalnya dia muslim, kita menganggap dia muslim. Tapi lebih baik kita berpikir bagaimana dengan orang-orang yang berpikiran seperti ini, apakah benar pemikirannya? Bisa jadi memang kalau misalnya dia terancam keluarganya, dibunuh dan sebagainya, itu beda kasus. Namun jika sebagai presiden ketua BEM itu tidak ada uzur untuk hal seperti ini sebenarnya. Tidak ada uzur. Kecuali kalau dia memang jahil. Sebenarnya tidak ada uzur. Kalau dia alim, tahu bahwasanya itu haram, tidak boleh tidak ada uzur. Sebagai presiden, apa dan kelak akan kemudian diturunkan jabatannya karena tidak mengucapkan selamat hari Natal? Tidak. Ketua BEM misalnya, ada anggotanya mahasiswa yang juga kafir, apakah harus? Enggak. Sunnah? Enggak. Mubah? Enggak. Makruh? Enggak. Haram? Iya. Kenapa milih yang haram? Sementara justru amanat presiden, amanat amir, baik itu amir presiden negara atau kelompok, ketika ada yang heterogen tersebut seperti itu, yang harus bertoleransi ada di perkara muamalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah ataupun manhaj agama masing-masing. Itu baru namanya toleransi. Muamalah biasa sebagai manusia. Adapun jika berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan akidah ini. Akidah ini bukan sekadar salam-salam biasa, greetings biasa, bukan akidah. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu bukan toleransi. Sebagian orang pluralisme mengatakan pluralisme itu adalah toleransi. Tapi dua kata ini tidak bersinonim. Pluralisme itu kan ta'addudul haq, yaitu kebenaran yang berbilang. Toleransi itu adalah sebuah sikap berlapang dada untuk menerima perbedaan selama perbedaan itu memang perbedaan yang dapat diterima. Tapi banyak perbedaan yang gak dapat diterima. Seperti celana cingkrang, itu beda sendiri, gak terima saya. Mana toleransinya? Coba giliran orang jenggotan gak diterima, mana toleransinya? Nah, tapi giliran orang merayakan hari raya, toleransi. Apa ini? Orang agama lain. Baik, menyikapi orang-orang yang berpikiran seperti ini, lebih baik dinasihati dan mudah-mudahan orang tersebut mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari Ikhwan? Misalnya kalau dalam muamalah itu kita orang kafir, ya orang kafir juga. Tapi misalnya kalau ada dua orang, dia misalnya pengen melamar suatu pekerjaan atau dia pengen ngapain gitu, terus dia diseleksi nih dan seleksinya itu misalnya muslim. Nah, tapi yang orang kafir itu lebih berkompeten dibanding sama yang muslim. Yang muslim ini ya bisa dibilang agamanya bagus, tapi tentang apa keilmuan dunianya itu dalam bidang itu kurang. Nah, itu apa kita boleh mengetahui yang kafir? Kalau misalnya dalam pertanyaan bahwa saya diusut perusahaan, ada dua kandidat pekerja, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang kafir ini dia berkompeten, sedangkan yang muslim ini walaupun memang dia muslim, dia tidak berkompeten. Nah, apakah boleh kita mengutamakan yang kafir sebagai pekerja untuk ilmu dunia tersebut, ya, perkara dunia, atau tidak? Di sini karena muamalah babnya, maka kita tidak melihat dia kafir atau muslimnya, tidak lihat dia menguntungkan atau enggak. Tapi tetap wajib bagi pemimpin tersebut untuk melihat agamanya. Maksudnya dilihat-lihat, ini orang nanti ini bakal memberi syubhat apa enggak ke pekerja lainnya. Kalau berefek terhadap agama orang lainnya, biarpun dia berkompeten sekalipun, jangan sampai dia ada syubhat. Enggak apa-apa yang muslim, karena bisa dibimbing yang muslim. Gitu. Jadi kalau muamalah murni tidak masalah. Seperti ada pedagang kafir dan pedagang muslim, sama-sama dagang. Misalnya dagang sebagai agen warung, kan murah-murah biasanya. Yang kafir ini murah dan berkualitas, yang muslim mahal dan kadang busuk niatnya. Mana yang KP? Yang muslim? Enggak. Yang kafir murah berkualitas. Enggak masalah kafirnya atau enggak, kecuali kalau dia selundupin salib di tiap begitu. Itu muamalah murni, ya. Tapi ya lebih teliti lagi, jangan sampai kita salah mengeleksi. Adapun jika untuk menjadi penguasa, walaupun si kafir itu berkompeten, walaupun yang muslim ini lemah, tetap harus wajib pilih muslim. Gak boleh yang kafir. Haram. Ya. Kalau misalnya memilih pemimpin wanita aja, haram atau enggak? Haram. Bahkan disabdakan oleh Nabi bahwasanya umat, suatu umat tidak akan beruntung jika dibimbing oleh wanita. Nah, itu wanita, walaupun muslimah. Sekarang apalagi yang kafir? Jauh lebih lagi. Makanya banjir-banjir insya Allah akan datang terus di Jakarta insya Allah. Nah. Apa lagi? Nah. Kalau ucapan ini, ucapan selamat tahun baru, ulang tahun itu kan tidak langsung kaki dan lebih tasyabuh mungkin itu bagaimana? Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan karena begini, karena tahun baru itu sendiri tentang akidah, dekat dengan akidah juga, keyakinan. Walaupun memang orang yang merayakan itu sama sekali tidak tahu bahwasanya itu adalah suatu keyakinan kelak atau telah menjadi keyakinan sebelumnya, tapi jauh lebih baik ditinggalkan sama sekali. Selamat tahun baru dan selamat hari raya Natal dan sebagainya. Adapun selamat pagi, selamat siang itu tidak masalah kalau misalnya, karena itu berkaitan, tidak berkaitan dengan akidah atau akidah agama lain maksud saya. Baik, dan kita selesaikan sampai sini. Insya Allah nanti hari tanggal jam 1 insya Allah kan kajian bahasa Arab. Hah? Baik. Tugas untuk ikhwan di belakang itu bisa Umar Said. Ya, boleh meringkas, boleh satu poin kemudian antum jelaskan. Terserah, satu halaman aja, enggak usah banyak-banyak ya. Kasih ke saya lewat Facebook. Ada Facebook? Hah? Di save. Oh gitu ya, tuh nggak, anda tapi anda nggak pernah konfirm. Ya udah nanti anda. Insyaallah. Siap-siap di blog nanti. Untuk akhwatnya itu yang akan akhwatnya yang tugas, kalau untuk tadi apa yang pertama usul salata. Itu akhwat yang duduk tepat di depan kamera, di depan layar. Dan satu lagi, yang satu lagi di depan layar juga, yang duduk depan layar dua-duanya, itu satu usul salasah, satu Arba'in Nawawi. Itu tugas untuk akhwat, siapapun dia. Kecuali bagi yang memang kemarin sudah mengerjakan ternyata tertunjuk lagi, ganti ke temannya yang sebelahnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.